tahrimu taswiriha. Sawa'an sawa'un kanat mujassimah au ghaira mujassimah. Wa bi'ibaratin ukhra laha bil awla awla billa laha. Yang kedua, itu hadis menjelaskan kepada kita haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Sama saja, apakah gambar yang berjasad, yang berjasad kayak patung arca-arca, atau yang tidak berjasad? Atau dengan bahasa yang lain, sama saja, apakah gambarnya ada bayang-bayangnya atau tidak punya bayang-bayang? Beliau mengatakan, wahada mazhabul jumhur. Dan ini adalah mazhab mayoritas para fuqaha. Mayoritas? Mayoritas para fuqaha. Ahli fikih kita barakallahu fikum. Nama itu. Ini sangat jelas. Juga sama disebutkan oleh Syekh Mughni bin Hadi rahimahullahu ta'ala. Dalam risalah beliau Hukmu Tafsir Dawatil Arwah. Juga mengatakan yang serupa ya kawan. Fahadihil adillah tadullu ala tahrimi. Umumi suwari zawati arwah sawa'un fi dhalika ma lahu bil am ma laysa lahu bil. Sama saja ya. Hadis ini semuanya menunjukkan haramnya semua gambar-gambar makhluk yang bernyawa, apakah punya bayang-bayang ataukah tidak. Jika semua tanpa terkecuali. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang mengatakan yang dilarang hanya yang punya bayang-bayang saja. Kayak patung-patung, arca-arca dan yang semisalnya. Ini pendapat sebagian pihak dan dikatakan An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Dikatakan hadza madhhabun batil. Itu madhhab yang batil. Madhhab yang? Madhhab yang batil. Barakallahu. Nah, ini sangat wadah. Secara dalil, sangat nyata, sangat jelas. Sangat gamblang, barakallahu fikum. Sebagian pihak barakallahu fikum menyatakan yang dilarang itu apabila menggambar makhluk yang bernyawa dan di situ ada usaha manusia, ada amarul insan, seperti memahat atau memahat-mahat batu dipahat-pahat sampai menjadi patung apa begitu, ada upaya pekerjaan manusia, dilarang kata mereka. Atau melukis. Ada usaha manusia. Itu yang dilarang kata mereka. Adapun yang sekarang ini katanya. Dalam bentuk kamera digital. Katanya tidak masuk dalam kategori menggambar. Kenapa? Alasan mereka adalah dikarenakan tidak ada pekerjaannya manusia. Semata-mata tinggal apa ya Pak? Tinggal pencet. Ya gitu ya. Ya apa ya? Langsung siap. Ini alasan sebagian pihak. Ini alasan barakallahu fikum. Dibantah. Dengan keras. Al-Syeikh Al-Allamah. Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam kitab beliau Adabuz Zafaf. Di halaman 104 dalam ta'liqnya. Ketika beliau membantah orang-orang yang membedakan antara ini dan itu, di antaranya kata beliau, wa qaribun min hadza. Dan yang mirip dengan pendapat ini. Tafriqu ba'dihim baina ar-rasmi bil yad wa baina at-taswir asy-syamsi. Mirip dengan pendapat yang keliru tadi. Pendapat sebagian pihak yang membedakan antara lukisan dengan tangan dan fotografi. Beda kali. Bizami atau yaz'umu annahu laysa min amalil insan wa laysa min amalihi fihi illa insaku billi faqat kada za'am. Alasannya apa? Alasannya kalau foto, tidak ada padanya pekerjaan manusia. Pekerjaan dia hanya memegang kameranya, kalau di klik. Itu alatnya mereka. Beliau mengatakan, kada za'amu. Demikian mereka menganggap.

Mufti Diyar Saudiyah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Saya tampil beliau. Yang juga membolehkannya barakallahu fikum ialah Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau termasuk yang membolehkan seorang dai Allah tampil di televisi. Tapi ingat, disuruh dengan persyaratan, bukan secara mutlak. Barakallahu fikum. Itu kita dengarkan langsung keterangan dari beliau ketika kita pernah mampir ziarah ke rumah beliau dengan beberapa para asatidzah. Barakallahu fikum. Ditanya langsung oleh Syekh Muhammad bin Ghalib hafizahullah tentang bab ini, dan mengatakan, saya berpendapat lah nani, tidak ada masalah bagi orang tak ingat Allah tampil di media televisi untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Pasti mengatakan Syekh, ada persyaratan misalkan sebelumnya jangan begini. Naam, perkara yang wabah. Sebelumnya enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ada tidak ada mukhalafah syar'iyyah di dalamnya. Sehingga semuanya sama. Klop. Fatwanya Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ubaid, dan yang lain-lainnya. Semuanya sama. Terkait dengan pas televisi, terkait dengan apa penggunaannya. Barakallahu fikum. Dan seorang da'i Allah diperbolehkan tampil di televisi ketika di dalamnya tidak ada unsur mukhalafah syar'iyyah. Antum tampil televisi. Sampingnya antum, hostnya perempuan gak pakai hijab. Saya apa? Ini dalam rangka untuk menerangkan yang hak kepada umat ini. Cepat melawan jil dan jil. Hostnya perempuan. Allahul Musta'an. Kata Maya Yesus. Tak boleh ya kok. Apa tampil di layar televisi? Sebelumnya ada musik-musiknya, setelahnya ada musik-musiknya, dan segala macamnya. Ada haram. Betul-betul bersih dari yang namanya mukhalafah syar'iyyah. Barakallahu fikum. Nakhdhi lahuna. Diteruskan sedikit pada isya nanti terkait dengan perkara-perkara yang diperbolehkan dari gambar-gambar yang ada tadi. Lebih lanjut, bukan semata-mata untuk pembahasan KTP dan paspor, tapi juga perkara-perkara yang lainnya terkait dengan bab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakhdhi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.